Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, yang mana sekarang kita berada pada ayat-ayat yang terakhir daripada surat al-Baqarah, lembaran terakhir, halaman terakhir, yaitu terakhir kita baca adalah ayat yang ke-283. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-284. Itu kan. Na'am barakallahu fikum. Namun sebelumnya, kemarin sudah kami tuliskan sebuah faedah, hadis yang mulia dan juga sering kita dengar, barakallahu fikum, yaitu hadis mengenai termasuk kesucian itu ada lima. Lima di sini bukan pembatasan, namun diantaranya yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Naam tafadhal. Wa na'am barakallahu fikum. Antum hafal? Hafal? Na'am, ayo na'am, fadhal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa qasu syawarib wa wa qasu syarib wa qasu syarib wa nadkhul ibad wa nadkhul ibati wa taqlimul wa taqlim wa taqlimul atfar. Ewa, taklimul atfar. Naam. Fadal, andak ewa. An-Nabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdan wa masu syarib. Ha? Wa masu syarib. Wa qasu syarib. Dalam riwayat lain, naam, sama kemarin yang ditulis wa qasu syarib. Wa qasu syarib. Wa qasu syarib. Ewa. Ana am fadal. Ayo. Bismillah. Khair insyaallah. Naam. Jadi hadis ini hadis yang sangat mulia, barakallahu fikum, muttafaqun alaih, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, na'am barakallahu fikum, bahwasannya termasuk salah satu kesucian itu ada lima, karena agama Islam ini datang, na'am barakallahu fikum, dalam keadaan suci dan juga membawa kesucian. Yang pertama adalah al-khitan. Al-khitan ma'ruf barakallahu fikum, wajib bagi lelaki, sunnah bagi wanita. Itu pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, dan itu yang rajih wallahu alam. Bagi lelaki wajib, bagi na'am wanita mustahab hukumnya. Itu khitan. Mafhum salah ya khitan ya. Na'am. Yang kedua istihdad. Istihdad, na'am itu adalah na'am barakallahu fikum mencukur bulu kemaluan. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Tentunya ini bagi yang sudah dewasa atau yang sudah tumbuh. Adapun kalau masih kecil kan belum. Namun ini adalah termasuk salah satu bentuk-bentuk kesucian. Ada lima. Pertama khitan. Kedua al-istihdad. Ketiga qasu syarib. Qasu syarib yaitu mencukur kumis. Ada yang mengatakan mencukur kumis, ada yang mengatakan memotong kumis, ada yang na'am barakallahu fikum mengatakan na'am istilahnya apa kalau menghabiskan itu? Undul. Bahasa Indonesianya apa? Mengerik itu. Ngerok. Intinya dicukur sampai habis. Paham ya? Dengan musa-musa semacam silet itu ya. Na'am barakallahu fikum, atau dengan garuk ya. Seperti itu barakallahu fikum. Yang jelas na'am itu adalah termasuk bagian daripada fitrah kesucian. Na'am hukumnya semuanya mustahab. Hukumnya semuanya mustahab. Oleh karena itu jangan sampai terlupakan dan upayakan kita bisa mengamalkannya. Berikutnya adalah natful ibt. Natful ibt itu adalah mencabut bulu ketiak. Nah, mencabutnya terserah mau dengan tangan langsung atau dengan alat besi itu yang sekarang dijual banyak itu ya. Atau dengan cara padi itu juga bisa, padi, dua padi itu sebagian orang ada seperti itu ya. Adapun diobat biar enggak tumbuh itu upayakan jangan. Karena nanti kalau sudah diobat enggak tumbuh akhirnya jarang dia ngamalkan sunnah. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Karena ada obat-obat seperti itu ada, sebagian orang cerita ada ya. Cuman ya kalau diobat nanti enggak tumbuh akhirnya kan kita jarang ngamalkan sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah taklimul adfar, dalam riwayat yang lain taklimul adzafir, yaitu memotong kuku. Nah, memotong kuku hukumnya adalah apa? Sunnah atau mustahab. Oleh karena itu, nah, tidak diperkenankan, tidak layak memanjangkan kuku. Jadi semuanya kalau misalkan dipotong, potong semuanya, enggak perlu kuku bagian jempol panjangkan. Paham ya? Nah, jangan ya, atau bagian kelingking dipanjangkan. Antum panjang, antum panjang. Ya jangan, barakallahu fikum. Nam, oh, jangan banyak mencari alasan. Ustaz, nanti ini untuk menghilangkan kotoran yang dalam hidung, Ustaz. Ufil atau apa semisal itu ya. Jangan. Paham ya? Yang jelas sunnah potong. Paham maksudnya ya? Jangan dipanjangkan ya kuku-kuku itu. Nah, barakallahu fikum. Soalnya perkara mudah dan banyak orang jual potongan kuku. Alat yang digunakan memotong itu banyak dijual. Kalau enggak punya pun ada ikhwan yang punya, pinjam. Enggak masalah. Yang penting na'am barakallahu fikum, lima perkara tadi tidak diatur dengan waktu tertentu, harus hari Jumat itu enggak ada. Harus hari Jumat itu enggak ada. Dalilnya enggak ada ya. Yang mengkhususkan harus hari Jumat, yang mengkhususkan harus hari Jumat tidak ada. Cuman di hari Jumat memang disunahkan, dimustahabkan agar bersih-bersih, memakai wangi-wangian itu benar, tapi khusus wah potongnya setiap hari Jumat aja lah. Nah, itu tidak ada dalilnya. Paham ya? Kapan panjang potong. Paham? Nah, barakallahu fikum. Jadi kuku-kuku enggak usah dipanjangkan, laki-laki atau perempuan sama saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, lima tadi bukan pembatasan ya. Lima tadi bukan pembatasan, namun di antara kesucian-kesucian, nah, barakallahu fikum, perkara-perkara yang sunnahkan ada lima tadi. Nah, barakallahu fikum. Kita baca yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-284 dari surat Al-Baqarah. Nah, karena surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayatan itu. Nah, jadi sekarang kita berada di ayat yang ke-284. Nah, detik-detik terakhir, ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Naam. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan naam, Jika kalian menyembunyikan apa yang ada pada diri-diri kalian, atau kalian menampakkannya atau menyembunyikannya. Nah, yang pertama menampakkannya. Jika kalian menampakkan apa-apa yang ada pada diri kalian atau menyembunyikannya, yuhasibukum bihilah, semuanya Allah Ta'ala akan menghisabnya, akan memperhitungkannya. Nah, barakallahu fikum, walaupun nanti ada rinciannya, kalau belum terlaksanakan, belum diamalkan, masih ditahan. Tapi kalau sudah terlaksana, sudah diamalkan, terhitung nanti. Allahul musta'an. Yang jelas, hati-hati. Kita lihat, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala mengazab siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita na'am barakallahu fikum merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui perbuatan kita. Semuanya perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sembunyi-sembunyi atau yang nampak atau yang baru terpetik pada benak kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, yang dikenal dengan apa? Hendaknya kita merasa na'am diawasi, muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah lillahi mulku as-samawati wal ardhi wa ma fiha wa ma fihima. Na'am. Mulkan wa tadbiran wa ihatatan. Artinya hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Naam. Baik itu kepemilikan, milkannya, kepemilikan, wa tadbiran dan pengaturan, wa ihatatan dan peliputan. Jadi semuanya Allah Ta'ala meliputi, mengatur dan juga memiliki. La yakhfa 'alaihi syai', tidak ada satu pun, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya nampak. Semuanya nampak, semuanya tidak apa? Terluputkan dari enam penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tudhiruhu mimma fi anfusikum, dan apa saja yang kalian tampakkan yang ada pada diri-diri kalian, au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, fa innallaha ya'lamuhu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan merasa diawasi oleh manusia, tapi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ketika ingin melanggar sebuah syariat kita takut. Oh, ternyata kita yang ngawasi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengawasan Allah Ta'ala itu enggak luput itu loh. Tapi kalau pengawasan manusia bisa terluputkan. Iya enggak? Dia bisa ngawasi kalau di depannya saja atau yang nampak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi semuanya. Mengawasi semuanya. Naam, itulah. Naam barakallahu fikum, luasnya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Wa sayuhasibukum bih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhitungkan kalian dengan amalan atau perbuatan tersebut. Fayafu 'amman yasha' wa yu'akhid man yasha'. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni orang yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala akan mengazab orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu qadirun 'ala kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Nah, jadi harus berhati-hati. Waqad akramallahu almuslimin ba'da dzalik fa'afa 'an haditsin nafsi. Perhatikan ini. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan segenap kaum muslimin setelah itu semuanya. Fa'afa 'an haditsin nafsi wa khatnam wa khuturatil qalbi, artinya wa khatnam wa khataratil qalbi, artinya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sesuatu yang masih na'am barakallahu fikum terpetik pada jiwa. Jadi belum terucapkan, belum terlaksana, tapi masih dalam jiwa, terpetik pada benak itu istilahnya gitu ya. Itu masih diampuni. Naam barakallahu fikum wa khataratil qalbi, dan sesuatu yang terpetik pada hati manusia. Jadi yang terpetik pada jiwa, kan ada orang bayangkan sesuatu bisa ya. Bayangkan berangan-angan itu kan bisa. Itu kan baru terpetik pada benak manusia atau pada hati manusia. Nah, itu saja diampuni. Kalau belum terlaksana, kita lihat malam yatsba'ha kalamun aw amalun, selama belum diikuti dengan kalam ucapan. Jadi baru perasaan. Baru perasaan, baru punya sangkaan gitu, dugaan, belum dia ucapkan, belum pula apa? Dia amalkan. Dia baru berangan-angan. Oh, malam ini kayaknya mau mencuri misalkan. Jadi belum diucapkan, dia baru berangan-angan. Paham ya? Selama belum terucapkan atau belum terlaksana itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk apa? Luasnya dan juga na'am rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan kebaikan, barakallahu fikum, nah misalkan antum biasanya beramal-amalan kebaikan, waktu itu antum sakit, nah sakit kemudian tidak bisa mengamalkan kebaikan tersebut, ditulis akan-akan antum mengamalkan ketika antum sehat. Bayangkan itu. Nah, tapi kalau amalan kejelekan Allah taala tahan. Allah Subhanahu wa taala tahan dan Allah taala mengampuninya sebelum dia amalkan, sebelum dia ucapkan. Kama sabata dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah datang hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya barakallahu fikum, ayat yang ke-284 ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya semua hamba dan makhluknya di bawah pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Na'am ikhwani fillah azza wa jazakumullah. Na'am, kemudian yang berikutnya kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, itu ayat yang ke-284 atau 285. Na'am barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul, ya maksudnya rasul di sini adalah apa? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ar-rasul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, min rabbihi, dari Rabb-nya, wal mu'minun, dan juga orang-orang mu'minun pun, orang-orang beriman pun juga beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman pun juga apa? Juga beriman bahwasannya yang diturunkan kepada Rasulullah itu benar. Paham ya? Yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah kebenaran. Kullun amana billahi, masing-masing beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kita semuanya tidak membeda-bedakan antara salah satu rasul dengan rasul-rasul yang lainnya. Wa qalu, seraya mereka berkata, orang-orang yang beriman berkata, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Inilah ucapan orang yang beriman. Jadi ketika mendengar dan melihat nasihat dari Al-Qur'an, sami'na wa ta'na. Tidak ada mencari hilah, mencari alasan atau mencari sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami meminta ampunanmu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Semuanya kita akan dikembalikan na'am kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Dalam keadaan apa? Sendiri-sendiri, dan dalam keadaan hamba. Nah, bukan raja, hamba. Nah, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah saddaqa wa aykana Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan, sungguh telah membenarkan dan sungguh telah yakin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima uhya ilaihi min rabbihi, dengan apa yang telah diwahyukan kepadanya dari Rabb-nya. Na'am barakallahu fikum. Wa huqqalahu an yuqin, dan memang berhak baginya untuk, na'am barakallahu fikum, yakin. Berhak kepada baginya untuk yakin. Na'am barakallahu fikum. Wal mu'minuna kadzalik, dan orang-orang yang beriman juga seperti itu. Saddaqu wa amilu bil Qur'an al-'azim, mereka membenarkan dan mereka beramal dengan Al-Qur'an al-'azim. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kullun minhum saddaqa billahi rabban wa ilahan muttasifan bisifatil jalal wal kamal. Masing-masing orang yang beriman na'am membenarkan dan juga beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah sembahan, karena ilah maknanya adalah ma'luh, ma'bud, yang disembah. Paham ya? La ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah. Jadi ilaha ay ma'buda. Paham ya? Jadi makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Dihafal maknanya ya. Makna la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin. Ayo, la ma'buda bihaqqin illallah. Apa maknanya tadi? Naam, jadi ilah maknanya ma'luh, ma'bud. Jadi artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu arti yang benar. Jangan keliru ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jangan ngartikan apa artinya illallah? Tiada Tuhan selain Allah katanya. Benar enggak itu? Akhab baklin? Salah. Tiada Tuhan selain Allah salah. Karena dia meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah berarti Tuhan-Tuhan yang ada ini Allah itu loh. Tiada Tuhan selain dia itu Allah itu loh. Paham gak artinya? Tapi kalau antum artikan tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Walaupun ada sesembahan yang lainnya tidak berhak berarti bukan Allah itu loh. Paham ya? Paham maknanya ya? Jadi maknanya apa tadi? Naam. La ma'budu bihaqqin illallah. Di dalam la ilallah terulang berkali-kali ada dua rukun apa? Apa? Anas. Nasbu. Ada dua rukun apa? Apa? An-nafyu. Paham ya? An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, isbat itu apa? Penetapan. Rukunnya ada berapa? Rukunnya ada berapa? Rukunnya ada berapa? Antum? Antum-antum? Lurus kan? Nah, rukunnya ada berapa? Allah Ustaz. La ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Rukunnya ada berapa? Ada berapa? 5. Rukun-rukun. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Barusan tadi ya? Ada 2. Jangan kemana-mana. Fokus. Paham ya? Allah Ustaz. Rukunnya ada 2. Syaratnya? Santai aja, bismillah. Syaratnya? Syaratnya ada berapa? Berapa? Sebutkan. Pakai pantun enggak masalah. Naam, 8 syarat 2 rukun, enggak usah jauh-jauh. Berapa syarat tadi? Rukunnya berapa? Ibnu Umar? 2. Syaratnya? Artinya makna la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berapa rukun? Allahul musta'an. Berapa rukun? 2. Berapa syarat? 8. Jangan terbalik-balik ya. Rukunnya cuma 2 saja rukunnya. An-nafyu wal isbat. Syaratnya berapa? 8. Yang sudah kita hafal semuanya itu. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida saminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, diulang-ulang lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang anak ajukan ini yang sudah pernah lewat saja. Insyaallah anak berupaya menanyakan sesuatu yang sudah lewat. Paham ya? Jadi siap-siap. Paham ya? Yang jelas Naam, jangan kaget, jangan grogi. Santai saja, yang penting bisa jawab. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Mutasifan bisifatil jalal wal kamal. Yaitu, kullun minhum, masing-masing mereka, membenarkan dan beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sembahan. Mutasifan yang tersifati bisifatil jalal wal kamal. Dengan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Jadi sifat Allah Ta'ala semuanya sempurna. Enggak ada sedikit pun yang cacat itu enggak ada. Semuanya sempurna. Semuanya apa? Sempurna. Enggak ada satu pun yang cacat. Paham ya? Tidak ada satu pun yang cacat. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lillahi malaikatu. Wa anna lillahi malaikatun kiraman. Wa anna lillahi malaikatan kiraman. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mulia. Karena malaikat itu ciptakan dari apa? Dari cahaya, nur, paham ya? Nah, kemudian malaikat itu tidak ada satu malaikat yang bermaksiat. Setiap diperintahkan langsung sami'na wa ta'na. Paham ya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dah hafal ayatnya kan? la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu la ya'sunallah, enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum, semua yang diperintahkan kepada mereka itu enggak pernah bermaksiat. Sami'na wa ta'na wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat itu juga rasulnya, malaikat juga rasul, cuman rasulun apa? Rasulun malaki. Paham ya? Adapun rasul yang pertama kali untuk penduduk bumi siapa? Antum, Ah Ahmad. Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam, namanya rasulun basyari. Paham ya? Jadi rasulun basyari pertama kali adalah Nuh alaihissalam. Rasulun malaki ya semua malaikat rasul. Memiliki sayap enggak? Memiliki sayap, ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44. Paham ya? Naam. Dalilnya mana? Dalam surat Fatir ayat pertama, bismillah. Dah, paham ya? Syahidnya mana? Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Artinya apa? Zat yang telah menjadikan para malaikat itu rusulan, para rasul, uli ajnihatin yang memiliki sayap-sayap, masna wa sulasa wa ruba', 22, 33, 44. Paham ya? Cuman ada yang diberitahukan kepada kita jumlah secara nas itu ada juga yang diglobalkan, paham ya? Yang ditunjukkan dan juga diberikan nam ilmunya kepada kita tentang jumlah sayap malaikat dengan nas tertentu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki sayap berapa? Memiliki sayap berapa? Memiliki sayap berapa? 4? Kurang. Memiliki sayap berapa akhbab bakrin? 1000 kebanyakan. Memiliki sayap berapa akhir nomor? 700 kebanyakan. Memiliki sayap berapa Ah Ahmad? Lah bahas khair insyaallah. Memiliki sayap berapa antum, Pak? Memiliki sayap berapa Bawayhan? 2. Wala bahas khair insyaallah. Antum? Berapa? 5000. Berapa? Belum tahu juga. Apa? Berapa? 1 juta? Kebanyakan itu. Antum, Ah Abdul Fattah, belum dengar juga? Sering terulang-ulang ini ya, tapi gak masalah. Antum? 600. Paham ya? 600 saja, gak usah banyak-banyak. Itu yang disebutkan dalam nas maksudnya ya. Walahu situmi'ah janah. Paham ya? Walahu situmi'ati janahin. Memiliki 600 sayap. Itu malaikat Jibril. Bentuknya kayak apa? Wallah alam. Yang jelas memiliki 600 sayap. Adapun yang lainnya bagaimana? Tetap punya sayap. Jumlahnya berapa? Wallah alam. Yang dijelaskan dalam Al-Quran ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ini sekedar cuplikan dan juga faedah yang dipetik daripada bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mulia. Ada malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Iz? Bukan Israel. Nah, barakallahu fikum, yang menamakan Israel itu enggak benar ya, itu kisah Israiliyat. Paham ya? Yang sahih malaikat pencabut nyawa siapa? Malakul maut. Nah. Jalannya mana? Waja'a sakratul maut bil haqq. Mana? Syahidnya mana syahidnya? Bahwasanya pencabut nyawa itu nama adalah malakul maut dalam surat As-Sajdah Abdul Fattah. Sering atau murojaah As-Sajdah kan? Mana? Qul Ayo lanjutkan. Belum sampai. Ayo bismillah. Nam, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Paham ya? Itu dalilnya. Katakanlah yatawaffakum, telah wafatkan kalian malakul maut. Malaikat maut yang diwakilkan pada kalian. Paham tidak? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Apa maksudnya ya? Nam, itu bisa dilihat sendiri dalam surat As-Sajdah barakallahu fikum. Yang jelas malaikat itu memiliki nama-nama, ada yang diberitahukan kepada kita, ada yang tidak. Malaikat yang meniup trompet nanti di akhir zaman, malaikat siapa meniup trompet? Belum tahu juga antum? Antum? Israfil. Malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan dan juga mengatur tumbuh-tumbuhan. Mikail. Malaikat yang ditugaskan na'barakallahu fikum wa hafizakumullah menguji manusia yang diutus di negeri Babil. Menguji dengan apa? Ilmu sihir. Nah, beriman kepada Allah Ta'ala atau justru malah belajar ilmu sihir, siapa malaikatnya? Siapa namanya? Surat Al-Baqarah? Siapa namanya? Apa? Yang jelas Pak. Ayo nam. Harut wa Marut. Iya kan? Wa ma kafara Sulaiman ila akhir ayat itu disebutkan situ. Harut wa Marut, ya enggak? Nah, malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Belum juga? Malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Masih ada lagi enggak? Yang dijelaskan di nasno. Masih ada lagi enggak kira-kira? Apa? Malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Yang menanyai di alam kubur. Setelah orang dikubur itu ditinggal pergi. Kemudian di situ didudukkan dia. Didudukkan oleh dua malaikat. Yang mana dua malaikat itu belum pernah kita kenal. Belum pernah dikenal dan warnanya pun mengerikan. Dalam artian dinamakan mungkar dan nakir itu karena saling mengingkari. Warnanya dan juga istilahnya barakallahu fikum surahnya bentuknya itu mengerikan sekali. Nah, mungkar dan nakir. Menanyai siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Masih ada lagi yang lainnya? Apa? Siapa itu? Enggak tahu. Malik. Malik? Malik itu penjaga surga atau neraka? Neraka ya. Adapun Ridwan itu diperselisihkan para ulama. Namanya Ridwan ya. Nah, ada yang mensahihkan hadisnya, ada juga yang mudhaifkan, cuman kalau Malik jelas ada dalam Al-Qur'an. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Itu di antara cuplikan mengenai faedah malaikat. Berikutnya kita selesaikan dikit lagi. Wa annahu anzala kutuban, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Kitab suci yang dikenal dengan Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit ada berapa? Sebutkan. Ya, sedangkan. Ayo, sebutkan. Ayo, tambah lagi antum. Apa? Zabur. Ayo. Apa? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Itu yang diberitahukan ya. Na'barakallahu fikum. Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Belum tahu juga. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Nabi Isa alaihi salam. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada siapa? Siapa? Nabi Daud alaihi salam. Kemudian suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Paham itu yang diberitahukan. Yang tidak diberitahukan banyak sekali. Karena setiap nabi mesti punya kitab dan mesti diturunkan pada kitab. Cuma namanya apa? Wallahu a'lam. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama para nabi itu kitab dan juga mizan. Mizan semacam syariat atau ajaran. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa arsala ila khalqihi rusulan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada makhluknya rusulan, yaitu para rasul. Sudah kami jelaskan rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa tadi? Nuh alaihi salam. Lah kan ada Nabi Adam sebelumnya. Nabi Adam sama Nabi Nuh duluan siapa? Lah ini kok bisa pertama kali kok bisa Nuh? Apa? Naam. Nabi Adam itu nabiyun walam yakun rasulan. Nabi Adam nabi bukan rasul. Oleh karena itu rasul yang pertama kali diutus adalah Nuh alaihissalam. Ya Nuh anta awalu rasulin ila ahli ard. Wahai Nuh, kamu adalah orang yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi. Karena jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam, jaraknya itu na'am barakallahu fikum 10 abad 10 generasi. Satu abadnya 100 tahun. Berarti total berapa tahun? Naam. 1000 ya, 1000 tahun. Dulu sebelum munculnya kesyirikan, karena munculnya kesyirikan zaman Nabi Nuh alaihi salam, semuanya berada di agama yang benar, agama tauhid. Mengikuti agama Nabi Adam alaihi salam. Kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia berada di satu agama. Kemudian muncullah di zaman Nabi Nuh, naam oknum-oknum yang bergaya mengagungkan orang-orang saleh. Naam diagungkan, kemudian dibangun di atasnya atas kuburan apa? Gambar-gambar misalnya. Akhirnya naam barakallahu fikum, setelah orang-orang saleh tadi meninggal, naam kemudian setelah diagungkan, digambar, kemudian jadikan patung atau semisalnya, diagungkan dan juga disembah oleh mereka. Muncullah kesyirikan. Nah, Nabi Nuh alaihissalam pertama kali yang apa? Menumpas kesyirikan tersebut. Berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 1000 tahun kurang 50 tahun berapa berarti? Hah? Nah, 950 tahun berdakwah mengajak kepada tauhid, namun yang ikut cuma sedikit. Karena itu adalah sunnatullah jalla wa ala, ujian. Allahul musta'an. Kemudian berikutnya la nu'min nahnul mu'minin. Kita tidak beriman, kita semuanya orang mukminin. Maksudnya apa? Tidak mengimani biba'dihim wa nungkir ba'dohum. Kita tidak mengimani sebagian mereka tok kemudian mengingkari sebagian mereka, enggak. Bal nu'minu bihim jami'an. Bahkan kita harus beriman dengan mereka semuanya. Wa qala ar-rasul wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman atau dan rasul serta orang-orang yang beriman berkata, sami'na ya rabbana ma auhayta bihi. Kami mendengar wahai Rabb kami apa saja yang Engkau wahyukan dengannya. Wa ata'na fi kulli dzalik, dan kami mentaati seluruh apa yang telah diwahyukan. Narju an taghfira bi fadlika dzunubana. Kami berharap kepada Engkau agar mengampuni enam dosa-dosa kami. Paham ya? Kami berharap dengan keutamaan-Mu agar mengampuni dosa-dosa kami. Fa antal ladzi rabbaitana bima an'amta bihi 'alaina. Karena Engkau adalah zat yang telah mendidik kami, yang telah mengatur kami dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa ilaika wahdak, dan hanya kepada-Mu lah semata marji'una wa masiruna, tempat kembali kami dan tempat kembali kami. Artinya sama ya. Nah, marji' masir artinya sama. Tempat kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita sisakan satu ayat yang kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, ayat yang sangat mulia, 6 ayat mengenai apa? Mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan jiwa seorang hamba kecuali yang dia mampu saja. Nah, karena agama Islam ini dibangun di atas kaidah-kaidah penting, di antaranya adalah al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti mendatangkan apa? Kemudahan. Itu kita tunda di waktu yang akan datang. Karena kaidah ini penting sekali dan sering didengar, al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti mendatangkan kemudahan. Salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring. Mudah enggak? Mudah. Salat bagi laki-laki wajib berjamaah di masjid. Kalau hujan dapat rukhsah keringanan salat di rumah. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengingkari kemungkaran, pertama kali mampu dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan. Jika tidak mampu dengan hati. Jadi semua perkara yang beratkan datang mendatangkan kemudahan. Itu insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.